pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Alun, berita pagi edisi hari ini Senin 16 Januari 2017 dibacakan oleh Maimun dan rekan saya Ardian Syah. Wisata sejarah Kurung Raya sulit diakses. ATM SPBU Braden dibobol. SMKN penerbangan memprihatinkan, tak ada asrama dan siswa tidur di kelas. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawai, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawai. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudahlun, sejumlah objek wisata terutama wisata sejarah di Kerung Raya, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar, saat ini sulit diakses oleh pengunjung, apalagi menggunakan kendaraan. Padahal banyak wisatawan lokal maupun luar negeri yang berkunjung ke tempat itu. Dari Janto, Muhammad Nasir melaporkan. Khaidir dari Komunitas Pemandu Wisata Lokal kemarin mengatakan, selain Pantai Pasir Putih dan Tebing Lamreh, Kerung Raya memiliki objek wisata sejarah seperti Makam Laksamana Mal Hayati, Benteng Inong Bale, Benteng Iskandar Muda, dan juga Benteng Indra Patra. Bus yang membawa rombongan wisatawan sering tidak bisa mengakses seperti ke Benteng Inong Bale karena kondisi jalan yang bertanah liat dan tidak ada pengerasan. Sehingga kondisi itu menjadi kendala bagi pemandu lokal dalam memperkenalkan wisata sejarah di kawasan itu kepada wisatawan. Padahal selama ini wisata sejarah itu sangat diminati, terutama rombongan wisatawan Malaysia. Selain itu, ia juga mengharapkan perhatian semua pihak dalam pengelolaan objek wisata, baik dari segi fasilitas, wawasan pengelola, maupun pelestarian lingkungan. Pemerintah harus memberi edukasi menjaga lingkungan kepada pengelola maupun pedagang, serta wawasan tentang pelayanan ramah kepada pengunjung. Sudarlun, ATM BNI yang berada di SPBU Braden, Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar, minggu kemarin sekitar pukul 03.00 dini hari dibobol oleh dua pelaku. Walaupun mesin ATM berhasil dibobol, namun pelaku gagal membobol brankas uang yang berada di dalam mesin. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir melaporkan. Kapolsek Pekanbada AKP Kartolo menjelaskan, kronologis kejadian menurutnya pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat ada warga yang melintas, melihat pelaku sedang membongkar ATM yang berada di pinggir jalan itu, sehingga melapor langsung ke Polsek Pekanbada. Setelah itu anggota Polsek langsung menuju ke lokasi untuk memastikan. Namun begitu petugas tiba, pelaku langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ke arah Banda Aceh dengan membawa barang bukti alat yang dipakai untuk membongkar ATM. Polisi sempat mengejar pelaku, namun mereka kehilangan jejak. Karena tidak ada barang bukti lain untuk mengidentifikasi pelaku, paginya polisi meminta teknisi BNI agar membongkar CCTV di ATM untuk membantu polisi dalam menyelidiki kasus tersebut. Saat ini ATM tersebut sudah diberi polis lain dan polisi masih menyelidiki. Darlun, pemerintah Kabupaten Aceh Utara tahun ini mengurangi alokasi dana untuk beasiswa bagi mahasiswa miskin yang sedang menyusun tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Utara 2017, beasiswa untuk mahasiswa miskin dialokasikan Rp500 juta rupiah berkurang dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 1 miliar rupiah. Dari Lok Sumawai, Jafarudin melaporkan. Pengurangan alokasi dana juga dilakukan pada item beasiswa untuk santri dengan jumlah yang sama dari 1 miliar rupiah pada tahun-tahun sebelumnya menjadi 500 juta rupiah pada tahun 2017. Terkait hal itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Malikul Saleh Aceh Utara meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara menambah kembali alokasi dana untuk beasiswa tersebut. Pelaksana tugas Ketua BEM Unimal Zahdi Abdullah kepada Serambi FM mengatakan kebutuhan menyusun tugas akhir rata-rata sampai 1,5 juta rupiah. Itu belum termasuk biaya seminar proposal dan juga sidang akhir. Bagi mahasiswa-mahasiswa jurusan eksak juga membutuhkan dana tambahan lagi untuk melakukan penelitian sehingga dana yang dibutuhkan lebih besar. Karena itu, BEM Unimal meminta Pemkab Aceh Utara menambah lagi anggaran beasiswa, mahasiswa miskin dan juga santri miskin. Sementara itu, Ketua Majelis Pendidikan Daerah Aceh Utara Ibrahim Bewa mengatakan pihaknya belum mengetahui jumlah beasiswa yang dialokasikan tahun 2017. Sebab yang menganggarkan dana itu pemerintah kabupaten, sedangkan MPD hanya mengurus administrasi, mulai dari penerimaan berkas sampai pencairan dana. Darlun SMKN Penerbangan Aceh yang berada di Blang Bintang Aceh Besar terhitung sejak 2 Januari 2017 kemarin resmi difungsikan. Sebanyak 318 siswa-siswi sudah menetap dan belajar di sekolah tersebut. Namun sayangnya kondisi sekolah sangat memprihatinkan. Dari Banda Aceh, Yos Rizal melaporkan. Asrama sekolah hanya tersedia satu unit khusus untuk para siswi, sedangkan 241 siswa lainnya terpaksa menggunakan ruang kelas sebagai asrama mereka. Hal ini disampaikan oleh Ketua Praksi Gerindra PKS DPRA Abdurrahman Ahmad. Hal itu diketahui saat melakukan inspeksi mendadak ke sekolah tersebut. Kedatangannya disambut Kepala SMKN Penerbangan Aceh, Ferry Naldi. Ia juga sempat menanyai salah seorang wali murid Muhammad Bahi. Abdurrahman menyebutkan, selain masalah asrama, jaringan distribusi air juga tidak berfungsi sehingga harus diperbaiki sendiri oleh pihak sekolah. Menurut dia, kondisi ini terjadi karena pengerjaannya yang asal-asalan. Ruas jalan di dalam kompleks sekolah juga belum diaspal sehingga saat musim hujan kondisi jalan menjadi sangat becek. Para siswa terpaksa harus melepas sepatu saat masuk ke ruangan kelas. Menurut anggota DPRA dari Dapil 1 ini, masih sangat banyak kekurangan yang harus dibenahi, termasuk ketersediaan rumah ibadah dan juga olahraga. Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan Aceh agar segera membenahi dan melengkapi segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan SMKN Penerbangan Aceh tersebut. Persoalan lainnya adalah sertifikat tanah sekolah itu juga belum ada, padahal ini merupakan salah satu syarat utama untuk bisa mendapatkan bantuan dari pusat. Abdurrahman meminta DPKKA segera menuntaskan persoalan tanah ini. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, seorang warga Amerika dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena mengelola situs yang mempertukarkan foto-foto pelecehan seksual terhadap anak-anak. BBC Indonesia melansir. Michael Plackiger adalah pengelola situs yang disebut Playpen, berlokasi di jaringan Tor yang digunakan untuk kegiatan internet anonim. Plackiger sangat terlibat dalam menjalankan situs yang khusus untuk para anggotanya itu. Penyelidikan atas situs itu berhasil menyelamatkan 49 anak-anak Amerika yang menjadi korban penyalahgunaan seksual. Menurut Departemen Kehakiman Amerika Serikat, Plackiger adalah salah satu administrator situs dan membantu anggota Playpen melihat dan membaca puluhan ribu pesan yang berkaitan dengan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Lelaki dari Fortland, Indiana ini mengelola daftar keanggotaan, menjaga aturan situs dan juga menghapus setiap konten yang tidak terkait dengan gambar tidak senonoh anak-anak. Dua orang lainnya yang membantu menjalankan situs, David Lynn Browning dari Kentucky dan Stephen W. Chase dari Florida, mengaku bersalah dan dijadwalkan akan divonis segera. Darlun, pemerintah Jepang akan menggelontorkan dana mencapai 74 miliar yen untuk kesempatan berbisnis di bidang irigasi dan konservasi pantai. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan dana itu akan digunakan sebagai bentuk kontribusi pembangunan di Indonesia. CNN Indonesia melansir. Ia mengatakan Jepang juga akan mendukung Indonesia dalam pembangunan pelabuhan Patimban dan pembangkit listrik. Dukungan akan dilakukan melalui perusahaan patungan Jepang dan Indonesia. Dukungan termasuk dalam kerjasama kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya. Hal ini dikonfirmasi Jokowi. Ia menuturkan dalam pertemuan bilateral yang berlangsung sekitar satu jam, Indonesia meminta Jepang membuka akses bisnis kereta api hingga pertanian dan perikanan. Jokowi menegaskan dirinya sudah melakukan 4 kali pertemuan bilateral dengan Abe dalam 2 tahun terakhir.